Boleh tak kita nak bersama isteri pakai obat kuat? Kalau kita tidak makan jadi tidak rob. Ha, macam orang waktu undang ni. Nah. Allah Rabbi. Dia apa yang telah ada guna waktu lah. Menaikkan sakit. Bila sakit boleh kita ubat untuk kembali kepada norma. Tapi kalau norma nak lebih lagi dilarang syarak. Tak, hidung kita comel dah, nak pergi buat comel lagi hukumnya haram. Hidung kita cedera, nampak? Sembang dalam mesin tebu. Faham tak apa hidung-hidung? Maka pergi buat bedah plastik buh hidung semula, tak haram. Nampak? Tenaga batin molek dah. Nah, tuan buat molek dah. Nak lebih lagi, pakar tu, pakar ni. Hukumnya kalau tidak menggunakan perkara yang memudaratkan badan atau perkara syirik, makruh. Faham? Haa. Jadi kalau hok dak rok dah, manakan isteri ni rok. Tiba-tiba tok laki dak rok, maka boleh menggunakan obat-obat yang tidak haram. Faham? Ha, boleh. Ha. Tu orang sakit dia panggil. Tak apalah. Ni nak dak sakit, dak benda nak lebih lagi. Dak nak power lagi boleh, nak power lagi. Dalam ni buat apa? Dalam ni molek dah tapi nak lebih lagi. Ha, tu tidak dibenarkan syarak. Nah, ha, jadi bersyukur dengan apa yang ada. Tapi bila sakit boleh berubat. Nah, ha, orang Melayu ni dia berahi obat-obat kuat gitu. Tengok kan jual pasar. Kalau jual obat kuat, noh beli khumum. Kalau jual minyak angin yang kembung beruk, ada orang tengok. Minyak angin atas jejuk, lima dah batu atas tong. Nampak? Nyak ni tu bang. Tak laku. Ha, kalau obat kuat, eh, buat gambar-gambar sikit depan. Nampak arti-arti. Nak, ha, ada apa-apa lah. Neh, ha, obat ni tuan-tuan berasa boleh akak. Ha, tengok ha. Neh, ada jenis Melayu dia berahi gitu. Nak, ha, Kumu juga. Ha, mu sakit tak apa.